Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizhani wa hafizhakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan usul sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala wa fima sabaq, dan pada pertemuan sebelumnya atau pembahasan kitab ini sebelumnya kita telah sampai pada ucapan beliau yang membahas bahwasanya di antara prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah as-sam wa ta'ah lil a'immah wa amiril mu'minin al-barri wal fajir wa man wali al-khilafah wa ijtama'an nasu alaihi wa radu bihi. Di antara prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah adalah mendengar taat kepada pemimpin-pemimpin kaum mukminin yang baik ataupun yang buruk. Karena ketaatan kepada waliul amr, orang-orang yang memiliki kekuasaan, tidak dipersyaratkan bahwasanya penguasa tersebut harus adil. Harus adil, tidak dipersyaratkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum perintah untuk taat kepada waliul amr. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin di antara kalian, orang-orang yang memegang urusan, mengatur di antara kalian, kaum muslimin. Sehingga ayat ini umum, siapapun yang memegang kekuasaan, mengatur urusan-urusan kaum mukminin, masyarakat secara umum, maka wajib untuk kita mentaati mereka. Baik, pemimpin tersebut adalah pemimpin yang adil, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menunaikan amanah dengan baik, atau bahkan pemimpin tersebut adalah pemimpin yang fajir, jahat, zalim, lalim, aniaya, tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Maka ketaatan kepada mereka berlaku. Namun bukan berarti setiap yang mereka perintahkan, diperintahkan oleh waliul amr, kemudian kita turuti, kita taati. Ketaatan tersebut harus dengan kait, harus dengan ketentuan tidak melanggar ketentuan dan aturan syariat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ta'atu bil ma'ruf." Ketaatan itu hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf saja, yang baik. Sehingga ketika ada kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan kepadanya. Jika seorang waliul amr memerintahkan kepada satu hal yang itu merupakan pelanggaran syariat, bertentangan dengan al-Islam, maka kita tidak wajib, bahkan haram untuk mentaati mereka dalam permasalahan khusus tersebut yang memang menyelisihi syariat. Adapun baiat kepada mereka, bersama mereka, mentaati mereka, itu adalah kewajiban setiap mukmin. Ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Begitu pula kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal ghazwu madin ma'al amiri ila yaumil qiyamah al barri wal fajir la yutrak wa qismatul fai wa iqamatul hudud ila al a'immah madin laisa li ahadin yat'anu 'alaihim wa la yunazi'uhum. Setelah beliau menjelaskan di antara prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah yaitu as-sam wa ta'ah, beliau juga menjelaskan bahwasanya di antara perkara-perkara yang merupakan khususiat wewenang murni waliul amr dan hanya merekalah yang berhak untuk mengadakannya, di antaranya kata beliau rahimahullahu taala, wal ghazwu madin mal amir ila yaumil qiyamah al barri wal fajir. Perang itu tetap berlaku bersama pemerintah sampai pada hari kiamat. Baik pemerintah tersebut, amir tersebut, orang baik ataupun orang buruk, layutrok, tidak ditinggalkan. Maka ini diantara wewenang waliul amr yang pertama. Iqamatul jihad. Penegakan, pelaksanaan al-jihad. Maka dalam mas'alatul jihad harus wajib untuk pelaksanaannya dengan izin, dengan wewenang dan juga arahan dari waliul amr. Maka merekalah yang berhak untuk menentukan boleh perang atau tidak, mengirim pasukan atau tidak. Itu hak mereka. Tidak boleh bagi person-person orang atau organisasi atau kelompok atau komunitas tertentu mengadakan jihad tanpa wewenang, tanpa bimbingan, tanpa izin dari waliul amr. Nah, karena ini termasuk wewenang murni dari waliul amr. Begitu pula di antara wewenang waliul amr, wa qismatul fai wa qiyam wa iqamatul hudud ila al a'immah, pembagian harta fai. Begitu pula penegakan hukum-hukum had itu diserahkan kepada al-a'immah, kepada waliul amr, kepada pemerintah. Qismatul fai, harta-harta yang kembali kepada kaum muslimin dari orang-orang kufar, pembagiannya ini diserahkan kepada waliul amr. Begitu pula iqamatul hudud, ini juga termasuk wewenang murni waliul amr. Tidak boleh bagi seorang pun selain waliul amr atau orang-orang yang menjadi wakil mereka untuk menegakkan hudud. Baik itu ar-rajm wal-jald wa-ta'zir atau hukuman-hukuman yang lainnya. Wal-qatl, qisas. Ini semua adalah wewenang waliul amr. Dilaksanakan, dipraktekkan, diaplikasikan di hadapan waliul amr dan atas wewenang dan izin waliul amr. Fal qisas, misalan semisal qisas dalam qadhiyat al-qisas, ketika auliyaul maqtul, keluarga dari pihak yang terbunuh, menuntut balas, menuntut qisas, maka tidak serta-merta ketika auliyaul maqtul, keluarga dari pihak yang terbunuh, itu langsung mengadakan qisas, langsung balas dendam, langsung datang ke daerah pembunuh, kemudian dibunuh. Tidak boleh. Ini bukan wewenang mereka. Namun, prosesnya, pelaksanaannya adalah disampaikan kepada waliul amr atau seorang qadhi. Maka, mereka lah yang durfil masalah. Melihat, mengkaji masalah. Kemudian, mereka lah yang menentukan dan menetapkan ada qisas atau tidak. Maka ketika dilaksanakan qisas, ima atas pengawasan waliul amr, dilihat seorang qadhi, disaksikan, dan di bawah wewenang seorang qadhi atau seorang waliul amr, atau ketika mereka menyerahkan proses pelaksanaan qisasnya kepada waliul amr, maka waliul amr mengutus seorang untuk melakukan eksekusi qisas. Sehingga dalam masalah qisas, ima auliyaul maqtul ketika sudah seorang qadhi atau seorang wali amr menetapkan adanya qisas. Mereka yang melakukan proses itu, keluarga mereka yang melakukan proses tersebut dengan pengawasan, dengan keberadaan waliul amr atau seorang qadhi, atau ketika mereka menyerahkan proses qisas tersebut kepada waliul amr, maka seorang waliul amr atau seorang qadhi mengutus, mengirim seorang untuk mengadakan eksekusi. Nah, begitu pula masalah turajm wal jald, pukul atau pecut kepada seorang syarib al-khamr, peminum khamr, dan yang semisalnya, ini sekali lagi adalah wewenang waliul amr. Wa fihi rad. Dan dari penjelasan Al-Imam Ahmad di sini terdapat bantahan kepada manhaj al-khawarid, yang di mana mereka dalam iqamatul jihad, dalam pelaksanaan aplikasi jihad, ataupun iqamatul hudud, tanpa wewenang, tanpa pengawasan, dan tanpa dilihat oleh waliul amr, tanpa izin dari waliul amr. Maka jelas, yang seperti ini bertentangan dengan manhaju ahli sunnati wal jamaah. Jika mereka melakukan sendiri, atau dalam istilah kita, main hakim sendiri, seorang person, ataupun kelompok tertentu, ataupun organisasi, tidak berhak untuk mengadakan hal-hal yang seperti ini di luar wewenang waliul amr. Faqala rahimahullahu ta'ala, wa qismatul fai wa iqamatul hudud ila al-a'imah madin laisa li ahadin an yat'ana 'alaihim wa la yunazi'ahum. Maka pembagian fai ataupun pelaksanaan hukum-hukum hudud, hukum-hukum had, itu diserahkan kepada pemimpin waliul amr, merekalah yang menentukan. Madin, ini tetap berlaku. Laisa li ahadin an yat'ana 'alaihim, tidak boleh bagi seorang pun untuk mencela mereka, mencela pemerintah. Wala yunazi'ahum, dan menentangnya, main hakim sendiri, merasa bahwasanya waliul amr tidak melaksanakan haknya kemudian main hakim sendiri, tidak boleh. Karena yang seperti ini akan menimbulkan fawdha, akan menimbulkan kekacauan ketika masing-masing personal, masing-masing orang, masyarakat boleh berhak untuk main hakim sendiri, maka masing-masing orang akan melakukan tindakan kriminal yang tidak beraturan. Masing-masingnya akan menuntut balas dendam, peperangan, tumpah darah, terus seperti itu, dan tidak akan berhenti. Jika salah satu terbunuh, kemudian balas dendam. Ada yang tidak terima, kemudian balas dendam lagi. Terus seperti itu sampai muncul peperangan, sampai muncul tumpah darah. Maka kondisi akan tidak stabil ketika penetapan hukum-hukum seperti ini diserahkan kepada masing-masing orang. Tapi berbeda halnya ketika penetapan hal-hal yang seperti itu, penetapan al-hudud dan yang semisalnya, itu diserahkan kepada waliul amr, maka tidak ada seorang pun yang berani untuk menentang mereka. Karena memang mereka adalah orang yang memiliki wewenang dan pelaksana dari hukum-hukum yang ada. Sehingga ketika pelaksanaan al-hudud ini diserahkan kepada waliul amr, urusannya akan lebih teratur. Berbeda apabila masing-masing orang main hakim sendiri. Kemudian, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa daf'u sadaqati ilayhim jaizatun nafidatun man dafa'aha ilayhim ajza'at anhu barran kana aw fajiran. Dan penyerahan sedekah, yaitu zakat, kepada mereka, kepada waliul amr, boleh berlaku dan sah. Maka barang siapa yang menyerahkan zakat kepada waliul amr, diserahkan kepada pihak yang berwenang, dari waliul amr. Ajza'at anhu, maka itu sudah mencukupi. Sah zakatnya. Barran kana au fajran, baik waliul amr tadi, seorang yang terkenal dengan kebaikannya, orang baik, orang bagus, orang adil, orang yang amanah, atau fajir, orang yang jelek. Nah. Dan ini masalah yang berikutnya, berkaitan dengan daf'uz zakat. Penyerahan zakat. Wala syak anal afwal, tidak diragukan lagi bahwasanya penyerahan zakat ketika seorang memiliki harta yang diwajibkan dalam syariat untuk dikeluarkan zakatnya dan sudah mencapai nisab, sudah mencapai satu tahun mengendap dalam nisab tersebut, maka wajib zakat. Wajib untuk dia mengeluarkan zakatnya. Dan yang paling afdal, yang ahsannya adalah seorang menyerahkan langsung kepada pihak-pihak yang berhak. Ini yang paling afdalnya. Ketika dia misalnya memiliki zakat mal, zakat al-mal, diserahkan kepada pihak yang berhak secara langsung. Atau melalui wakilnya, suruhannya, yang amanah, yang terpercaya. Kemudian sampai zakat tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang. Ini yang lebih afdal. Dia menyerahkan langsung. Atau metode kedua, dia menyerahkan kepada waliul amr. Dia menyerahkan kepada waliul amr. Ketika waliul amr meminta dan barakallahu fikum menghasung untuk kaum muslimin membayar zakat kepada mereka, diserahkan kepada mereka dan pengaturan atau penyebarannya diatur oleh mereka, oleh waliul amr. Maka ketika zakat tersebut diserahkan kepada waliul amr, sudah mencukupi. Sudah sah. Maka kewajiban kita untuk membayar zakat, untuk menunaikan zakat, sudah terlaksana dengan baik. Ketika hal tersebut sudah diserahkan kepada waliul amr. Nah, kepada pihak-pihak yang memang menerima zakat dan menyalurkan zakat dari waliul amr. Dari waliul amr. Walaupun sebagaimana kata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, waliul amr tadi seorang yang bar, orang yang baik, terkenal amanah, orangnya ketika diserahi dan diamanai zakat dari masyarakat, dari rakyat, dia serahkan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan dan berhak. Ini orang yang amanah. Maka la syak yang seperti ini kita tidak ragu, sah. Atau kata al-Imam Ahmad au fajiran, atau dia seorang fajir. Orang jelek, tapi meminta kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya untuk membayar zakat. Dan terkadang dalam pelaksanaan atau penyaluran zakat tadi terkandung penyelewengan misalnya. Dijadikan sebagai maksab lahum. Diputar lagi, dimasukkan ke bank berapa persennya misalnya. Padahal itu uang zakat. Padahal itu harta zakat. Jelas-jelas mereka mengambil beberapa persennya kemudian dimasukkan ke perbankan. Diolah oleh mereka. Atau dikorupsi misalnya. Tidak disebarkan secara baik. Maka tetap hukumnya sah. Ketika zakat tersebut diserahkan kepada waliul amr dan walaupun waliul amr tersebut adalah orang yang terkenal dengan kefajirannya, tetap ketika mereka meminta dan kita bayar kepada mereka, hukumnya sah. Ini disebutkan oleh fuqaha'una di dalam masalah daf'uz zakat, pembahasan penyerahan zakat. Ada dua metode. Bisa diserahkan langsung kepada pihak yang berhak, dan ini yang paling afdalnya, atau ketika waliul amr meminta untuk zakat itu diserahkan kepada mereka dan mereka yang mengatur penyalurannya, ini juga boleh. Tetap sah. Dan inilah yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam masalah ini, wa daf'u shadaqat ilaihim jaizatun nafidah. Penyerahan sedekah zakat contohnya kepada mereka, kepada waliul amr, boleh dan berlaku. Sah. Maka barang siapa yang menyerahkan kepada mereka ajza'at anhu, sudah cukup dan sudah sah. Ini kata Imam Ahmad. Baik waliul amr tadi adalah barran kana au fajiran. Beliau memberikan penegasan, barran kana au fajiran. Baik waliul amr tadi adalah seorang yang baik, bagus, amanah, menyerahkan zakat sesuai dengan porsinya kepada tempatnya, ataupun fajir, orang terkenal korupsi, tidak amanah dan semisal. Tapi dia waliul amr. Tapi dia yang mengurus urusan kaum muslimin. Maka al-ithmu alaih, maka dosanya dia yang menanggung. Adapun kita sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban bagi kita, yaitu membayar zakat. Wa hunaka masalah ara annahu yanbaghi tanbihu dzalik. Dan di sana ada masalah yang kiranya penting untuk kita tanbih. Lalu bagaimana dengan hukum memberikan atau menyerahkan zakat kepada yang biasa kita sebut dengan takmir masjid atau lembaga tertentu yang di luar dan tidak resmi dari pemerintah? Lembaga atau organisasi yang mengumpulkan zakat, begitu, yayasan misalnya. Dan itu bukan dari waliul amr, bukan waliul amr yang membangun khusus untuk masalah zakat. Maka apa hukumnya? Ditafsir, ada rinci. Apabila orang-orang yang kita serahkan kepada mereka adalah orang-orang yang amanah, kita yakin 100% orang tersebut menyerahkan zakat tadi kepada pihak yang berhak. Misal contoh. Di sebuah ma'had membuka, mengadakan yang namanya penerimaan zakat dan penyalurannya. Kemudian kita serahkan lewat mereka. Maka yang seperti ini, kita seringnya, insya Allah, kita melihat orang-orang yang menjadi panitia penyebaran zakat, ini orang-orang yang amanah, yang kita kenal sebagai ikhwah yang baik, yang thayyib, yang amanah, dzul ilmin, bahkan punya ilmu, atau bahkan dia seorang mudarris, ustaz, yang memang dia terkenal amanahnya, betul-betul menyerahkan dengan baik. Kita betul-betul bisa yakin 100% orang ini penyerahan zakatnya diserahkan kepada pihak yang betul-betul berhak. Memang kita tahu dari tahun ke tahun penyebarannya betul-betul amanah, memang diserahkan kepada fuqara wal masakin dan yang semisalnya. Maka yang seperti ini boleh. Ketika kita menyerahkan kepada pihak-pihak yang menerima penyaluran zakat dan terkenal amanah, kita yakin 100% orang ini akan menyerahkan zakat kita kepada pihak yang berhak, maka hukumnya sah. Dan ini hukumnya seperti kal wakil, seperti wakil. Dan tidak disebut sebagai amil zakat. Perlu diperhatikan, mereka hukumnya, posisinya, kedudukannya bukan sebagai amil zakat. Tapi kedudukannya sebagai al wakil, menjadi wakil kita. Yang dimana wakil, kita tahu wakilnya ini seorang yang amanah. Misalnya di sebuah pondok atau di sebuah masjid, takmir-takmirnya ikhwah-ikhwah kita yang amanah, yang bagus, yang terkenal dengan keilmuannya misalnya. Kemudian kita nitip lewat mereka. Maka hukumnya ini seperti wakil. Hukumnya seperti al-wakil. Nah, bukan amil zakat. Ini perlu digarisbawahi. Yang kedua, apabila pihak-pihak yang kita serahkan tadi, dari selain waliul amr, entah itu yayasan, entah itu biasa disebut takmir masjid, ini kita tidak yakin orangnya ini amanah atau tidak. Kita tidak tahu kondisi orangnya itu gimana. Atau bahkan terkenal orang ini dalam penyerahan zakatnya serampangan ngawur. Ketika misalnya penyerahan zakat al-fitr, diserahkannya kepada tetangga-tetangga sekitar masjid misalnya. Padahal bukan fuqara wal masakin, rumahnya lantai dua, dikasih zakat beras. Punya mobil, dikasih zakat beras. Penghasilannya di bawah 20 juta, dikasih zakat beras. Yang penting disebar ke tetangga-tetangga sekitar. Tidak amanah, tidak tahu praktek dan amalia bagaimana penyerahan zakat yang benar. Maka seperti ini hukumnya ketika kita serahkan tidak sah. Wajib untuk kita mengeluarkan lagi. Wajib untuk kita mengeluarkan lagi. Nah, wajib untuk kita mengeluarkan lagi. Dan mereka sekali lagi, sebagaimana telah kita tambah tadi, bukan amil zakat. Mereka hukumnya bukan sebagai amil zakat. Mereka hanya hal wakil. Sehingga tidak boleh dari sini kita pahami, mereka yang biasa disebut takmir masjid misalnya, atau yayasan tertentu yang menerima pengambilan zakat, penyalurannya, entah itu zakat mal, zakatul fitr, yang di luar waliul amr yang mendirikannya. Mereka bukan amil zakat, dan dari sini kita pahami, mereka tidak boleh mengambil uang dari zakat tersebut. Dengan alasan, kami ini amil. Boleh ngambil? Tidak boleh. Haram hukumnya. Karena mereka bukan amil. Seorang amil yang disebut amil dari asnaf atau kelompok-kelompok yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah pihak yang memang diutus oleh waliul amr secara resmi untuk mengambil zakat. Yang biasa diistilahkan di zaman dahulu sebagai al-jubat. Orang-orang yang mengambil zakat. Di mana Rasulullah SAW dulu sering mengutus orang-orang yang akan mengambil zakat, meneliti, mengkaji zakat-zakat yang nampak. Al-Ghanam, Al-Baqar, atau Ibil yang sudah wajib zakat didata, kemudian diambil haknya. Harta-harta yang nampak, yang kelihatan, mazra'ah atau kebun dan yang semisalnya, yang ada zakatnya. Maka mereka-mereka inilah lembaga-lembaga yang memang dibentuk, ditunjuk, dipilih, dan didirikan resmi oleh waliul amr, mereka itulah yang berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, adapun semata-mata masyarakat misalnya, komunitas di sebuah masjid, kelompok takmir masjid misalnya, masjid tertentu, kemudian biasanya di bulan Ramadan mereka menerima pembayaran zakat al-fitr. Penyaluran zakat al-fitr. Maka mereka hukumnya itu adalah gal wakil, semata-mata seperti wakil. Tidak boleh mereka ngambil, barang siapa yang mengambil, maka dia wajib untuk mengembalikannya dan menyerahkannya kepada pihak yang berhak. Karena itu adalah harta bagi al-fuqara wal masakin, bukan hartanya. Barang siapa yang mengambil, dulu pernah misalnya, karena jahil, dulu dikasih. Jikalau kamu karena hamil, kamu dapat jatah satu kantong beras atau satu karung beras karena sudah membantu masjid misalnya, kasih beras. Padahal itu beras zakat. Misalnya. Maka wajib untuk dikembalikan dan diserahkan kepada pihak yang berhak, karena itu bukan hartanya. Itu adalah harta al-fuqara'u wal-masakin. Ini sedikit faedah berkaitan dengan dafu'uz zakat. Kemudian kita lanjutkan masuk pada pembahasan berikutnya. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa salatul jumu'ah khalfahu wa khalfa man walahu jaizatun baqiyatun tamatun raq'atain man 'adahuma fahuwa mubtadi'un tarikun lil athar mukhalifun lis sunnah laisa lahu min fadl al-jumu'ah syai'un idza lam yara as-salata khalfal a'immah man kanu waruhum wa fajiruhum fa sunnatu bi an yusalliya ma'hum rak'atain wa yajidu bi annaha tammah la yakun fi sadrika min dhalika syakkun. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala setelah menjelaskan prinsip wajibnya untuk taat kepada waliul amr, begitu pula menjelaskan di antara perkara-perkara yang merupakan wewenang resmi waliul amr, setelah itu beliau menjelaskan tentang permasalahan salat di belakang waliul amr yang jelek, yang fajir ataupun yang baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa salatul jumu'ah khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tamatun rak'atain. Dan salat Jumat di belakang mereka, di belakang waliul amr, atau di belakang orang-orang yang diamanahi oleh waliul amr, yang menjadi naib mereka, misalnya imam-imam masjid di masjid-masjid besar, terkadang langsung dipilih oleh waliul amr. Langsung dipilih oleh waliul amr. Jaizatun baqiyatun, maka hukumnya boleh, sah, baqiyah, tamat, rak'atain, tetap terus ada dan sempurna dua rakaat. Artinya, sholat di belakang mereka sah. Man aadahuma fa huwa mubtari'un tarikun lil athar. Maka barang siapa yang mengulanginya, merasa bahwasanya salatnya a'immah, salatnya para imam-imam masjid yang memang sudah dipilih oleh waliul amr atau waliul amr sendiri yang salat mengimami kaum muslimin, kemudian diulangi, dia ulangi karena merasa tidak sah, fa huwa mubtadi'un, maka dia adalah seorang mubtadi', ahli bid'ah, tarikun lil athar, orang yang meninggalkan asar-asar, mukhalifun sunnah, menyelisihi sunnah, laisa lahu min fadhil jum'ah syai'un, dia tidak mendapatkan keutamaan salat Jumat sedikit pun. Idza lam yara salata khalfal a'immah man kanu, apabila dia tidak memiliki pandangan, tidak berpendapat sahnya salat di belakang a'immah tadi, siapapun mereka, barruhum wa fajiruhum, baik pemimpin tadi atau orang yang dipilih tadi adalah baik ataupun buruk. Fasunnatu bi an yusalliya ma'ahum, maka yang sunnah adalah sholat bersama mereka, sholat bersama pemimpin. Rak'atain, dua rakaat. Wa yajinu bi annaha tammah, dan meyakini bahwasanya sholat di belakang mereka dua rakaat, yakni sholat Jumat, itu sempurna, sah. La yakun fi sadrika min dhalika syak, maka jangan sampai dalam hatimu keraguan sedikit pun dalam masalah ini. Yani ketika kita sholat di belakang al-a'imah, ketika sholat al-idain, sholatul jum'ah, sholat-sholat yang memang ada ijtima' kebir padanya dan diimami oleh seorang khalifah, imam, waliul amr, maka hukumnya sah. Dan ini di antara prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan ini. Di mana para as-salaf, la siyama sahabah, begitu pula at-tabi'un, dulu mereka sholat di belakang para pemimpin-pemimpin yang jelas-jelas fajir, jelas-jelas rusak. Dan mereka tidak memandang sholat sendiri, tidak. Tapi tetap sholat bersama mereka. Seperti Al-Hajjaj bin Yusuf. Walaupun dia adalah seorang yang fasik, zalim. Seorang yang bahkan dikenal dengan haus darah. Namun bersamaan dengan kekejamannya, kezalimannya, kefasikannya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, begitu pula at-tabi'un, tidak memandang untuk sholat sendiri, misah dari waliul amr. Tapi tetap sholat bersama mereka. Baik itu sholat Jumat, sholatul idain, ataupun sholat secara umum yang ada ijtima' padanya. Dan hal ini atau prinsip ini pada hakikatnya termasuk di antara parsial atau bagian dari praktek al-ijtima'u 'alal haqq atau al-ijtima', prinsip untuk bersatu. Di mana di dalam agama kita di antara prinsip dari prinsip-prinsip yang diajarkan adalah al-ijtima' wa nabdu al-iftiraq, bersatu dan menepis segala macam bentuk perpecahan. Di antaranya adalah ketaatan kepada waliul amr. Ketaatan kepada waliul amr ini adalah salah satu praktek, salah satu amaliyah dari berkumpul, berijtima'. Karena dengan ijtima' inilah kaum muslimin akan menjadi kuat. Karena bersama a'immah inilah mereka akan menjadi kokoh. Musuh-musuh dari luar, mereka akan segan, mereka akan berpikir 2 kali atau 10 kali atau lebih daripada itu untuk menyerang kaum muslimin. Karena mereka bersatu. Mereka bersama pemimpinnya. Maka persatuan ini akan menjaga kaum muslimin dari intervensi luar, dari serangan-serangan luar. Berbeda halnya ketika kaum muslimin terpecah belah, ketika musuh-musuh Islam melihat masyarakatnya, rakyatnya itu sudah tidak percaya, bahkan menentang, mendemo ataupun melakukan khuruj, penentangan kepada waliul amr, maka hal-hal yang seperti ini akan digunakan sebagai kesempatan untuk pihak-pihak asing, untuk pihak-pihak luar, untuk musuh-musuh kaum muslimin agar ditunggangi, untuk memecah belah, untuk menghancurkan Islam wal muslimin. Nah, kalau sudah yang namanya terpecah belah, jelas ini akan ditunggangi oleh pihak-pihak luar. Betapa sering kita mendengar, betapa sering kita mencermati bahwasanya ketika ada yang namanya unjuk rasa, demo, bakar-bakar, itu seringnya ditunggangi oleh pihak yang menjadi oposisi ataupun pertentangan ataupun tidak cocok dengan waliul amr. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang namanya al-iftiraq, pecah belah, tidak bersatunya kaum muslimin, tidak terikatnya antara waliul amr dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya, ini menjadikan pihak-pihak luar, musuh-musuh Islam atau orang-orang yang memiliki kepentingan itu akan menungganginya dan akan menghancurkan barisan Islam wal muslimin. Sehingga ini diantara bentuk kesempurnaan Islam. Bagaimana Islam dalam mengatur satu masalah itu tidak melihat pada satu poin saja, tapi melihat pada setiap poin yang ada. Berbeda halnya dengan orang-orang yang picik ataupun rendah cara pandangnya. Mereka orang-orang yang melakukan aksi demonstrasi, melakukan khuruj ala ulatil umur. Mereka menganggap bahwasanya ini adalah sebuah kezaliman. Ini adalah sebuah ketidakadilan. Harus kita tegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Harus kita lengserkan, harus kita ganti, harus kita. Apa akibatnya? Akibatnya ad-dima, munculnya bentrok, munculnya peperangan, bahkan tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Yang itu adalah sesama kaum muslimin. Muncul huru-hara, ketidakstabilan dan yang semisalnya. Mereka menganggap bahwasanya yang seperti ini, yakni maslahat untuk ingkarul mungkar, untuk menasihati dengan cara yang tidak syar'i, dengan aksi demo, demonstrasi atau pengrusakan fasilitas-fasilitas yang ada, mengumpulkan massa, membakar mereka, melakukan perlawanan dengan pihak aparat. Mereka tidak melihat hal yang seperti ini akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Mereka menganggap bahwasanya ada masalah dari situ, yaitu ingkarul mungkar, yaitu untuk menasihati waliul amr, untuk mentambih mereka. Nah, mereka harus sadar, kalau enggak seperti itu enggak di demo yang mana sadar mereka. Ya mereka tetap korupsi saja, mereka tetap zalim saja, tidak melihat pada mafsadah yang lebih besar yang ditimbulkan dari khuruj tersebut. Berbeda dengan kalau kita memperhatikan syariatul Islam, maka kita pasti akan mendapati ternyata Islam adalah syariat yang sempurna. Dalam setiap aturannya, kenapa kita tidak boleh melakukan khuruj, penentangan, pemberontakan kepada waliul amr, walaupun mereka seorang yang jahat sekalipun, karena dalam proses pemberontakan kepada mereka, atau yang istilah orang sekarang itu, ingkarul mungkar dengan tanda kutip, dalam proses tersebut akan menimbulkan mafsadah yang jauh lebih besar yang timbul dari perilaku atau perbuatan-perbuatan tersebut. Namun orang-orang yang jauh dari bimbingan ilmu, jauh dari bimbingan al-a'immah, jauh dari bimbingan al-kitabus sunnah, tidak bisa memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Pikiran mereka picik, pikiran mereka itu sempit. Nah, tidak melihat bagaimana nanti ketika munculnya aksi demo, itu akan ditunggangi oleh pihak-pihak asing. Begitu pula digunakan untuk melengsarkan pemerintahan yang ada, memunculkan kerusuhan, peperangan, munculnya korban jiwa, munculnya pembunuhan, dan yang semisalnya. Fasilitas-fasilitas rusak, mafsadah yang sebegitu banyaknya, yang tidak dipikirkan oleh orang-orang mereka, orang-orang juhala, terutama dari orang-orang khawarij atau man yata'atsar bihim, orang-orang yang terpengaruh dengan cara pandang atau cara berpikirnya orang-orang khawarij. Nah, sehingga pada hakikatnya prinsip taat kepada waliul amr ini adalah di antara praktek atau amaliyah dari al-ijtima', prinsip bersatu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala, bersatulah kalian, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian itu terpecah belah. Nah, dan hal ini betul-betul dilihat oleh Al-Imam Ahmad ketika beliau dizalimi, beliau dicambuk, beliau dipenjara, karena beliau masih bersikukuh untuk mempertahankan akidah yang lurus. Maka sebagian fuqaha ketika itu mendatangi Al-Imam Muhammad dan menawari untuk melakukan aksi demo. Apalagi Al-Imam Muhammad adalah seorang figur yang sangat berpengaruh ketika itu. Seandainya Al-Imam Muhammad mengumumkan untuk perang, mengumumkan untuk melengsarkan pemimpin ketika itu, bisa saja, karena Al-Imam Ahmad banyak pengikutnya. Orang yang sangat berpengaruh ketika itu. Ketika Al-Imam Ahmad bilang A, otomatis orang-orang akan melakukan apa yang disarankan atau dikatakan Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad bilang B, maka akan melakukan B. Banyak pengikutnya. Tapi Al-Imam Ahmad bukan orang yang serampangan. Al-Imam Ahmad tahu apa masalah yang timbul ketika beliau misalnya mengadakan perlawanan, mengadakan pertentangan, melakukan aksi demo atau perang bahkan kepada waliul amr yang jelas dia zalim ketika itu. Membunuhi para fuqaha, membunuhi para ulama yang tidak sejalan dengan prinsipnya waliul amr ketika itu. Maka Al-Imam Ahmad mengatakan, ad-dima, jangan. Akan muncul pertumpahan darah kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Padahal sudah ditawari. Mereka siap untuk bersama Imam Ahmad ketika tidak mau melengsarkan atau melakukan perlawanan. Tapi Imam Ahmad menahan dan mengatakan ad-dima. Kenapa? Karena ketika Imam Ahmad bersabar terhadap kezaliman waliul amr ketika itu mafsadahnya jauh lebih kecil dibanding ketika Imam Ahmad melakukan perlawanan. Karena ketika waliul amr yang zalim ketika itu melakukan pemaksaan kepada al-a'imah, ta'dzib, begitu pula al-qatl bahkan kepada orang-orang berilmu, yang dizalimi hanya person-person tertentu saja. Bisa terhitung jari. Artinya mafsadahnya lebih sedikit. Orang yang menjadi korban sedikit. Jauh lebih sedikit. Ketika para ulama ketika itu bersabar terhadap waliul amr. Walaupun zalim sekalipun. Namun berbeda halnya ketika mereka adalah orang-orang yang emosi. Seandainya mereka adalah orang-orang emosi. Orang-orang yang sumbu pendek. Ya, tidak berilmu. Melakukan aksi demonstrasi. Terbakar suasana. Jalengserkan saja. Sudah. Turunkan saja. Sudah ganti saja. Sudah perangi saja. Maka apa yang terjadi? Maka pihak-pihak yang terbunuh itu jelas akan banyak. Akan menjadi peperangan besar. Antara Waliul Amr dengan pihak yang membela Al-Imam Ahmad. Akan muncul peperangan yang besar. Akan menimbulkan korban-korban yang jauh lebih banyak. Karena apa? Perang. Maka ini menunjukkan dalamnya fikih Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam melihat kasus. Dan beliau sadar bahwasanya ketika seorang itu betul-betul bertamasuk di sunnah. Dan beliau menulis dalam permasalahan ini. Dalam kitabnya. Ketika betul-betul seorang itu bertamasuk di sunnah. Maka akan ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akibatuhu hamidah. Hasil endingnya akan baik. Dan terbukti ketika Al-Imam Ahmad bersabar dan tidak melakukan perlawanan bahkan dalam keadaan beliau bisa sekalipun. Akhirnya dalam kesabaran Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad ketika itu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan pemimpin yang adil tanpa ada perlawanan, tanpa adanya pemberontakan, tanpa adanya peperangan. Diganti langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemimpin yang betul-betul memuliakan ulama dan bermanhaj salaf. Al-Imam Ahmad dibebaskan dan Al-Imam Ahmad dimuliakan. Ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini thamarah. Ini buah dari orang-orang yang sabar berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Berbeda dengan orang-orang yang terbawa emosi, terbakar suasana yang hanya terbawa dengan hamasah. La siyama ha'ula'il khawarij. Qatalahumullah. Yang mereka tidak memandang, mereka tidak berpikir, bahkan mereka adalah sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sufahaul ahlam, orang-orang yang cara pikirnya bodoh, dungu. Mereka cuma orang-orang yang emosian tapi tidak punya akal. Tidak melihat efek buruk dari perbuatan mereka. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin sedikit ini yang bisa kita kaji, kita sampaikan. Wabillahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.